waqtafa atharuhu ila yaumiddini amma ba'd. Ayolah khabitin azani Allah wa iyakum, alhamdulillah. Kita diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kembali kajian kita, mempelajari kitab Bulughul Maram, masih dalam bab tentang berwudu. Pada hadis yang ke-7 dari kitab Bulughul atau 38 dari Bulughul Maram, beliau mengatakan, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza istayqadha ahadukum, apabila salah satu dari kalian itu bangun, min naumihi, dari tidurnya, bangun tidur, fala yaghmis yadahu fil ina, maka jangan celupkan, jangan masukkan tangannya ke tempat wudu, ke bejana, wadah, bak, timba, hatta yaghsilaha thalathan, sampai dia basuh 3 kali. Fa innahu la yadri aina badat yaduhu, karena dia enggak pernah tahu di mana tangannya semalam itu bermalam. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafdhu Muslim, dan ini adalah lafaz dari riwayat Imam Muslim. Hadis ini para ikhwah masih lanjutan dari hadis yang kemarin, masalah bangun tidur. Dalam masalah orang itu bangun tidur, hadis yang telah kita baca kemarin pada hadis yang ke-6 itu adalah hendaknya dia itu menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali, nyedot air ke dalam hidung dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Alasannya Rasulullah mengatakan karena setan itu bermalam di lubang hidungnya seseorang. Baik itu, kita akan kemarin, itu berlaku baik bagi orang yang bangun tidur dan dia mau sholat, atau berlaku bagi orang yang bangun tidur malam dan dia tidak mau sholat. Gambarnya siapa kemarin? Wanita haid, wanita nifas. Itu kan bangun tapi gak akan sholat, oh dia dalam kondisi sehat atau nifas. Tapi hadis tadi tetap berlaku, berlaku saat wudu maupun di luar wudu. Nah, hadis yang ada di hadapan kita, satu permasalahan beda bab. Rasulullah SAW mengatakan, apabila ada salah satu dari kita itu bangun dari tidur malam. Pendapat yang rajih dalam hadis ini kayak yang kemarin, tidur malam. Kenapa? Karena dalam riwayat yang terakhir Rasulullah mengatakan di situ, fa innahu la yadri ayna batat. Dan tidur itu ada dua, ada tidur siang, ada tidur malam. Tidur yang dianjurkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu dua, tidur siang sebentar dan tidur malam. Tidur siang itu namanya qailulah, tidur siang itu namanya qailulah, sedangkan tidur malam itu namanya baitutah. Lah, hadis ini Rasulullah mengatakan fa innahu la yadri ayna batat, menunjukkan bahwasanya hadis ini berlaku untuk tidur malam dan bukan tidur siang. Wallahu a'lam. Jadi apabila orang itu bangun dari tidur malam, karena tidur malam itu panjang berjam-jam, ini tidur siang itu ia mentok 1 jam subuh biasanya, 1 jam gitu ya. Roto-roto orang itu enggak ada kesempatan tidur siang segitu, palingnya 10 menit 15 menit sebagaimana dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tangan itu jangan dimasukkan langsung ke dalam air, kata beliau. Jadi jangan masukkan tangan ke dalam air. Ingat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada keran. Ini arti wudu niku urung ana keran. Kebiasaan manusia di zaman itu kalau mau tidur itu nyiapkan air 1 timba di gawaning kamar. Menyiapkan air 1 timba di gawaning kamar. Bangun tidur, wudu di kamar, terus sholat apa ora banjir? Ya ora. Wong lantai ini pasir. Lantai ini pasir. Lantai ini keramik ojo ditiru. Banjir kabeh kok kamare. Lantainya rumahnya Rasulullah itu pasir. Sehingga kalau ada orang berwudu di situ ya neresep masuk ke dalam gitu kemudian tempat. Apa enggak pipis? Ya enggak tahu ana. Orang Arab itu enggak doyan pipis. Ini, ya enggak kena batu ginjal tapi ya. Ini, orang Arab sampai sekarang itu enggak kayak kita. Mereka itu memang secara umum itu enggak doyan pipis. Jadi kita dulu pada waktu masih kuliah itu para dosen kami sampai gede-gede kok Indonesia itu loh, roto-roto kok beser kenapa? Kenapa antum roto-roto kok beser? Lah gimana istirahat pertama kamar mandi antri, istirahat kedua kamar mandi antri, istirahat ketiga kamar mandi ini antri, enggak pernah kemudian enggak antri. Kami itu ini saya itu sering kata beliau sholat isya pakai wudhu subuh. Sholat isya itu pakai wudhu subuh. Berarti zuhur, asar, maghrib, isya. Mungkin ya orang ngentut, ya orang pipis, ya orang biabi. Tapi orang penyakit tenian. Nggak ngerti. Mungkin fisik atau makanannya yang beda. Wallahu a'lam bishawab. Nah, oleh karena itu kebiasaan sejak zaman dahulu kala mereka itu kalau mau tidur itu menyiapkan air di kamar sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur, wudu, ya salat, begitu di tempat itu. Kata beliau, "Lah, kalau mau wudu bangun tidur itu aja dicelupkan kayak gini, tapi cuci dulu dituangkan, gitu dituangkan airnya itu timbo itu dimiringkan itu kan airnya nuang. Itu cuci tangan sebanyak 3 kali. Baru kemudian kalau mau memasukkan air ke dalam wadah, ke dalam timbo, ke dalam bejana, ya memasukkan air, memasukkan tangan, gitu ya. Itu silakan, tapi setelah air itu digunakan untuk mencuci tangan sebanyak 3 kali. Hatta yaghsilaha thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan, kenapa kok harus begitu? Kenapa kok harus begitu? Beliau mengatakan, enggak ada loh orang itu yang ngerti tangane semalam pada waktu tidur itu ngerayai apa wae. Pada waktu tidur semalam itu tangannya apa yang dilakukan itu dia enggak pernah tahu. Bisa jadi antong ngono kaya mati wong turu tapi kan mati antong. Bisa jadi orang itu yani tangannya itu gerak-gerak dan rata-rata pada waktu gerak-gerak ya enggak ngerti garo-garo. Nah sini garo-garo itu apa ya enggak ngerti jelas. Bisa jadi tempat yang bersih, bisa jadi tempat yang kotor, bisa jadi tempat yang najis di daerah kemaluan, daerah dubur. Dan kita enggak pernah tahu yang terjadi, yang dilakukan oleh tangan tersebut. Makanya, sebelum aktivitas apapun, maka itu yang diperintahkan kepada kita oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini memberikan kepada kita. Jadi itu gambaran makna dari hadis ini. Jadi gambaran makna dari hadis ini tentang kondisi yang ada pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita ambil faedah dari hadis yang berbarokah ini? Ini faedah yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita pertama larangan mencelupkan tangan ke dalam air saat bangun tidur malam. Ini saat bangun tidur malam. Dan perintah untuk membasuhnya terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam atau sebelum tangan itu dicelupkan ke dalam air. Ke dalam tempat air tersebut. Perintah ini wajib ataukah perintah ini sunnah? Wallahu a'lam bishawab, mayoritas para ulama mengatakan sunnah karena berkaitan dengan adab. Tapi sebagian ahli ilmi dan itu madhab dari Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya perintah ini wajib karena hukum asal sebuah perintah adalah wajib. Enggak terlalu penting ya ikhwan bagi kita sunnah atau wajib. Yang penting dalam kasus ini orang itu bangun tidur maka jangan masukkan tangan ke tempat air terlebih dahulu sampai dicuci di luar bejana itu. Kalau memang itu adalah perintah wajib, maka kita telah melaksanakan kewajiban. Apabila itu perintah sunnah, maka kita telah mendapatkan sebuah kemuliaan dan keutamaan. Ini. Dan begitulah cara kita memahami perintah kenabian, perintah ilahi, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika perintah, kerjakan. Jika itu wajib, berarti kita telah melaksanakan kewajiban. Jika itu sunnah dan tidak wajib, maka itu adalah satu kemuliaan dan keutamaan dan pahala. Jangan dibalik tatkala kita memberi perintah. Perintah ini wajib apa enggak, Ustaz? Ini wajib napa, ini enggak wajib napa? Ini wajib ya tak lakoni, ini enggak wajib ora usah. Mung saiki ku. Ini wajib tak lakoni, ini enggak wajib enggak usah. Loh, anggaplah enggak wajib. Tapi kan itu perintah. Itu anjuran. Ini janjinya itu mendapatkan kemuliaan dan pahala, kebahagiaan alam akhirat. Kemudian tanpa ada alasan, tanpa ada uzur, tanpa ada kesulitan, kemudian kita meninggalkannya, itu satu kerugian besar. Satu kerugian besar tatkala kita itu nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata amal-amal sunnah-sunnah itulah, amal-amal yang enggak wajib-wajib itulah yang akan nambeli kekurangan amal-amal kita yang wajib. Siapa di antara kita itu yang yakin tatkala melaksanakan amal yang wajib itu sempurna? Saya bertanya sekarang. Siapa yang yakin sholat duhur tadi 94 angka 95? Siapa yang yakin sholat duhur tadi kita itu dapat nilai 95? Siapa yang yakin sholat duhur tadi kita dapat nilai 100? Belas tambahan 100. Ini karena sholati podo, nilainya di hadapan Allah itu beda, tergantung khusyuknya. Orang mikir apa-apa. Tergantung ikhlasi, tergantung gerakan dan bacaannya sesuai tidak dengan apa yang dituntunkan oleh beliau. Menurutku kekurangan di titik yang pertama, kurang di titik yang kedua, kurang di titik yang ketiga. Menurutku mungkin nilainya ya 80, 85, ngono ya. Api ngono ya 95. Api pol ngono ya 96, ngono. Tapi kan tetap ono kurangi. Lah, yang kurang-kurang itulah yang ditampili dengan amal sunnah. Ben dadi 196 itu tatkala kita melaksanakan kewajibannya, 4 itu ditutup dengan amal sunnah. Maka jangan pernah meremehkan amal sunnah. Karena amal sunnah itu salah satu fungsi utamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menutup bolonge kekurangane amal-amal wajib. Tapi jangan kedapatan sunnah dibandingkan wajib. Wong fungsine nambal. Lah nek ana ora ana sing tambah terus apane? Kalau fungsinya amal sunnah itu kan nambal. Lah kalau enggak punya wajibnya, terus apane? Kadang-kadang sebagian orang itu blinger. Salat duha aku luwih semangat timbang salat zuhur. Ini. Salat tahajud itu luwih semangat timbang salat duha, timbang salat subuh ni. Alasane salat duha iku nglancarno rezeki. Ngono ya. Sholat tahajud ngelancarno rizki, nek sholat subuh ora, ngono. Nek sholat duhur ora, cara berpikir yang gak karu-karuan. Ini sholat sunnah itu semulia apapun dia adalah sunnah, tapi jangan diremehkan karena fungsinya semacam tadi. Kembali pada masalah kita, anggaplah sekarang bahwasanya ini sunnah, jangan diremehkan karena itu adalah apa yang dituntunkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Jadi itu faedah yang pertama yang kita ambil dari hadis ini, bahwa seseorang itu disyariatkan untuk mencuci tangannya sebelum memasukkan tangannya ke air, dan larangan untuk langsung nyelupkan tangannya ke air tersebut. Wallahu yani a'lam. Baik, hadis ini juga menunjukkan kepada kita para ikhwah, syariat ini hanya berlaku untuk bangun tidur malam. dengan segala khilaf yang ada di kalangan para ulama, dan pembahasannya mirip persis dengan pembahasan kemarin, yaitu tidur siang dengan tidur malam. Dan pendapat yang rajih ini hanya berlaku untuk tidur malam. Kenapa? Karena Rasulullah menggunakan bahasa yabitu batat. Yani, dan itu dalam bahasa Arab adalah tidur malam. Wallahu a'lam. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fikih dari hadis ini. Apa hikmah dari syariat ini? Kalau kita bicara hikmah para jemaah sekalian, yakni kalau kita bicara hikmah, maka itu kita membicarakan sesuatu kalau kita ketahui semakin menambah mantapnya hati. Tapi kalau kita tidak mengetahui, jangan merubah hukum. Hukum asal satu syariat kepada kita itu sami'na wa ata'na. Kita mendengar, kita taat. Karena akal kita terlalu picik untuk mengetahui ilmu ilahi. Ilmu kita terlalu rendah untuk mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu logika jangan dipakai untuk melawan syariat. Gunakanlah logika untuk mencoba memahami syariat. Memahami syariat. Kalau para nabi dulu pakai logika dalam dakwah, dalam perjuangan, gak nyampe. Ini Nabi Musa tatkala membawa kaumnya keluar dari perkampungan Bani Israel, di belakangnya dikejar oleh pasukan Fir'aun. Kondisi sekarang Fir'aun dengan bala tentaranya itu menggunakan persenjataan lengkap dan mereka para pendekar. Ya kan, pasukan perang, enggak pendekar ya orang, kata itu pasukan perang. Sedangkan Nabi Musa itu rakyat jelata, lanangnya ini laki-laki, orang tua, perempuan, anak-anak, pemuda sebagiannya. Lari. Ini lari kalau ke barat enggak mungkin karena barat itu daratan terus. Larinya itu ke timur dan larinya itu ke arah timur. Ke arah timur. Lupa pertimbangan bahwasanya ke arah timur itu ada Laut Merah. Sampai di Laut Merah, orang-orang Bani Israil wis gerah, wis bingung, wis kalut. Titik puncak kekalutan tatkala mereka memandang dari jauh debu berterbangan. Berarti pasukan Firaun sudah wis parek. Mereka mengatakan sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, inna lamudrakun. Ini inna lamudrakun, wis kita pasti akan terkejar. Kita pasti akan diup mati kabeh, ngono ya. Kondisi itu dalam sebagian riwayat mereka sebagainya menyalahkan Nabi Musa. Menyalahkan. Tapi dalam kondisi itu ilmu logika harus dimentahkan. Tatkala wis menghadapi wahyu, karena yang memerintahkan Nabi Musa untuk membawa umatnya keluar dari Mesir adalah perintah wahyu. Ini. Maka Nabi Musa hanya mengatakan, kalla, enggak mungkin. Innahu Rabbi sayahdin. Kalla, enggak mungkin mereka mampu mengejar kita. Innahu Rabbi, ini tuh perintahnya Allah, perintahnya Tuhanku. Yani sayahdin, Allah akan memberikan kepadaku jalan keluar. Itu bahasa apa? Itu bahasa yakin, itu bahasa iman. Wes gak pakai bahasa logika. Dalam menghadapi wahyu itu gak usah menggunakan bahasa logika. Untuk mentang, logika gunakan untuk mencoba memahami wahyu. Tapi menentang jangan. Dalam kondisi genting semacam itu, yani maka Allah memerintahkan untuk kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkat di laut. Seandainya itu difahami dengan bahasa akal, oh apa fungsinya ya Allah, tongkat tak pukul di laut terang gopo. Tapi ini bukan bahasa akal lagi, ini sudah bahasa wahyu. Nabi Musa tanpa tahu ada fungsi apa, tongkatnya dipukulkan ke laut, air laut terbelah menjadi dua, ke kanan dan ke kiri, yakni terbelahlah dan lihat terlihatlah jalanan yang yakni sampai ke ujung sebelah lautan yang sana, negeri Jeddah tatkala itu. Para hawatin azanillahu wa iyyakum. Begitu juga dengan masalah kita. Syariat Allah itu begitu, syariatnya Rasulullah itu semacam itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk sedikit memberikan hikmah. Apa to hikmahe kok harus semacam itu, kok disyariatkan semacam itu? Beliau mengatakan, "Lah iya wong semalam kan tidur." Dan orang tidur itu kan enggak pernah tahu dia itu yakni tangannya itu napa wae. Yakni dia itu ya mungkin pegang-pegang ini, ya mungkin kukur-kukur, garuk-garuk, ya mungkin kadang-kadang megang-megang dubur. Kita kan enggak pernah tahu wong kita tidur. Yakni kita itu dalam kondisi tertidur. Yakni hadis ini para jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, itu namanya hikmah. Yakni itu namanya hikmah. Meskipun pada waktu bangun tidur itu, seandainya kita ingin meyakinkan diri, enggak apa-apa kok tangan kursi oh, untuk dicium-cium, enggak apa-apa kok. Tetap syariat itu berlaku. Tetap syariat itu berlaku. Ini kenapa? Itu perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kalau memang jenengan yani bisa semampu mungkin lakukanlah. Kalau suatu ketika ngono yo, airnya kemek titik, atau airnya itu dingin gitu ya, malas ngono. Maka ya enggak apa-apa dan enggak dosa dalam mazhab jumhur para ulama yang mengatakan sunnah. Tapi jangan pernah ada rasa merendahkan dan meremehkan syariat. Itu jauh berbeda, Pak. Orang yang meninggalkan syariat karena merasa dia itu enggak mampu atau apa gitu, itu dosa. Tapi orang yang meninggalkan syariat karena menolak dan merendahkan, meremehkan syariat, itu dosa besar yang jauh lebih besar. Karena ada istihza, melecehkan syariat. Oleh karena itu tatkala ada orang yang tatkala ada orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melecehkan syariat ini, yang melecehkan syariat ini, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tahu kok tanganku ada di mana." Ternyata di zaman Rasulullah pun ono wong koyo ngono. Ngene. Ya Rasulullah, saya tahu kok tangan saya itu loh kalau tidur itu letaknya di mana? Ya di sini, gimana lagi? Gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma terdiam. Beliau enggak komentari, dan orang-orang semacam itu enggak perlu dikomentari. Ujung-ujungnya debat kusir. Ini Rasulullah cuma diam meninggalkan dia. Keesokan harinya dia mati dalam kondisi tangannya masuk ke dalam tuburnya sampai ke siku. Lah yang bicaranya piye? Pokoknya tangan ini sampai di siku ini masuk ke dalam tuburnya. Berarti kan melungker to wong itu kira-kira melungker mbok piye? Ngene ya. Kenapa Allah menghukum dengan hukuman itu? Bukan karena dia meninggalkan syariat, tapi melecehkan syariat. Dan tidak ada seorang pun yang melecehkan syariat kecuali pasti akan hancur. Karena yang dia hina itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tatkala dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yani, "Mas, kamu itu jangan makan pakai tangan kiri, mangano pakai tangan kanan, karena setan itu mangan pakai tangan kiri." Ya benar ya, setan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Seandainya orang itu mangan tangan kiri, tapi dia tahu kalau dia itu melanggar syariat, tanpa ada unsur melecehkan dan meremehkan, merendahkan, munku ya dosa, tapi mending daripada orang yang menantang syariat. Daripada orang yang menantang syariat. Ada salah satu di antara mereka yang juga pernah menantang syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani, ya Rasulullah, an aku itu ya Rasulullah kidal. Ini bahasa kita, kidal kok. Kidalku apapun melakukan dengan tangan kiri. Saya itu enggak bisa makan kecuali pakai tangan kiri, padahal tangan kanannya normal. Di tangan kanannya cacat, setruk, itu kan urusan lain. Ini, ya mana pakai tangan kiri mau apa lagi? Maka Rasulullah SAW mengatakan, balis tata'ta, kamu itu bisa. La yamna'uka illal kibar, yang membuat kamu ngomong itu adalah karena kesombongan kamu. Setelah peristiwa itu, tangan kirinya langsung setruk. Jadi setruk itu aneh. Pegang tangan makanan ngono yo. Nek kalau gini itu normal. Pegang makanan arepe dimasukkan ke mulutnya ngono nekuk gak iso lewat ngono yo. Iki ini nekuk. Makan ini culno, gini lagi normal. Ini. Begitu megang makanan, mau masukkan kanan gini, nekuk lagi, ya kok nekuk, kaku lagi. Kenapa Allah memberikan hukuman itu? Karena dia melecehkan syariatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi ahwan, jangan nantang syariat. Nek dosa ngaku dosa, karuan. Iya aku yang ngerti ini haram, tapi aku durung iso ninggalno. Nah, iku karuan. Ngono ku mending. Yuk gak oleh sih, tapi ya mending. Ngono ku dosa. Tapi itu mending daripada sudah melanggar syariat terus meremehkan, menantang laknatnya lagi. Semua umat para nabi itu tidak pernah Allah azab sampai mereka menantang azab. Semua nabi umatnya kan begitu. Nuh, kalau kamu benar-benar nabi, ojo kakek ngancam, datangkan kepada kami azab yang kamu janjikan. Datanglah banjir bandang. Nabi umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Saleh, mereka tidak pernah mendapatkan azab sampai mereka menantang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya negeri kita ojo nantang azab. Ini, ojo nantang azab. Ini, nantang azab itu tatkala melakukan dosa dengan perasaan ini, lo jirene sopo kalau acara kayak gini itu menjadikan gempa bumi, gak ngin kok bukti nih, lo yakin sama detail gempa bumi ini. Kenapa? Karena di situ ada nantang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semacam ini para jemaah sekalian, semacam ini itu sudah pernah terjadi pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai terulang lagi pada zaman kita sekarang ini. Baik, masalah berikutnya ada dalam hadis yang berbaraka ini. Seandainya ada orang itu bangun tidur malam, langsung nyelupkan tangannya itu ke mana? Ke air. Ya mungkin karena lupa, mungkin karena kesusu, mungkin karena apalah gitu pokoknya. Pokoknya itu. Apakah menjadikan air itu najis? Apa jawabnya? Tidak. Air itu tidak najis. Ini air itu tidak najis. Kenapa? Hukum asal tangan itu adalah suci. Hukum asal tangan itu adalah suci dan tidak dihukumi najis kecuali kalau hal tersebut yakni diyakinkan tangannya itu dalam kondisi najis. Kecuali diyakinkan kalau orang itu tangannya dalam kondisi najis. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah terakhir di hadis yang berbarokah ini. Hadis ini para ikhwan berlaku untuk ina. Berlaku untuk ina. Ina itu apa? Ina itu ya tempat air tapi kecil. Apalagi segitu itulah pokoknya tempat itu ina. Adapun kalau jenengan itu camping, camping terus bangun-bangun atau kepingin jadi petualang alam, sebangun-bangun menukuku nyini tidurnya semalam itu di pinggir sungai, bangun-bangun ini kepingin untuk cuci muka, cuci wajah, nyini wudhu, nyini arpi, gak memasukkan tangan ke sungai kan gak mungkin pakai opo, orang-orang sesuatu. Boleh gak memasukkan tangan ke sungai, ke laut, langsung bata bangun tidur? Boleh. Karena itu bukan ina. Dan hadis ini berkaitan dengan fi ina'i ahadikum, ina, tempat air, bukan air yang sangat luas, yani tambak, sungai, danau, laut, atau yang yani semisalnya. Tapi tetap tangan itu dicuci sebelum aktivitas. Yani, tangan itu dicuci sebelum aktivitas. Apa gambarannya para jemaah sekalian? Bangun-bangun tidur jangan langsung jupuk gedang goreng. Ini cuci tangan dulu sebelum megang gedang goreng. Kenapa? Kita enggak pernah tahu tangan kita itu ada di mana pada waktu kita bangun tidur tadi. Loh, kenapa Ustaz Rasulullah enggak mengatakan itu? Di zaman Rasulullah orang ono gedang goreng. Ini dan tidak ada gambarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur ada makanan itu gono ceritane. Enggak ada ceritanya manusia di zaman itu bangun tidur langsung ada makanan itu gono ceritane. Terus langsung mangan itu gono ceritane. Ini paling minum karena mereka kalau mau makan itu mesti numbuk. Numbuk apa itu? Numbuk gandum di ayak, enggak pakai ayak deh, zaman Rasulullah orang guna ayak. Ini belum ada ayak, kemudian dijadikan adonan, jadikan roti baru dimakan. Ini baru dimakan. Dan hikmah dari hadis tadi, tatkala Rasulullah mengatakan, orang itu enggak pernah tahu kemana tangannya itu bermalam, menunjukkan bahwasanya tangan itu bermasalah. Maka jangan gunakan aktivitas, ini terutama bersentuhan dengan yang lainnya sampai dicuci terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi idznillahi subhanahu wa taala. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.